بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، pada kesempatan ini insya Allah kita akan memulai membaca kitab baru. Kitab yang ada di hadapan kita ini adalah Kitab Tauhid yang ditulis oleh Al-Imam Al-Allamah Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala. Sebelum kita melanjutkan untuk menjelaskan kitab ini atau untuk membaca kitab ini, terlebih dahulu kita akan menyebutkan tentang kitab Tauhid. Perlu kita ketahui bahwasanya kitab Tauhid sangatlah banyak. Ada dari kitab Tauhid yang tergolong dalam Al-Qutubu As-Salafiyyah, dan ada pula yang tergolong dari Al-Qutubu Al-Khalafiyyah, yaitu kitab-kitab yang khalafiyyah, yang menyelisihi kitab-kitab salafiyyah. Dan kitab yang ada di hadapan kita ini, insyaAllah dia adalah kitab Tauhid yang tergolong dari Al-Qutub As-Salafiyyah, yang penulisnya jelas juga di sini, yaitu Al-Imam Syekhul Islam Al-Allamah Muhammad bin Abdul Wahhab Najdi At-Tamimi rahimahullah ta'ala. Beliau telah meninggal. Dan di sana ada pula kitab Tauhid yang ditulis oleh seorang mubtadi, seorang hisbi yang bernama Muhammad Ibn Abdul Wahhab juga. Jadi namanya sama dengan nama penulis kitab ini. Akan tetapi Muhammad bin Abdul Wahhab yang kitab Tauhidnya tergolong dalam kitab, tergolong dalam Al-Qutub Al-Khalafiyyah, yaitu Muhammad bin Abdul Wahhab Al-Wasabi Al-Yamani. Dia berasal dari Yaman dan dia masih hidup. Adapun Al-Imam tadi, Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi At-Tamimi, beliau telah meninggal dunia beberapa abad yang lalu. Adapun Muhammad bin Abdul Wahhab Al-Wasabi Al-Yamani, dia adalah seorang mubtadi', seorang hisbi. Sekarang masih hidup dia. Dan dia memiliki kitab Tauhid. Kitab Tauhidnya pun, sebagaimana telah kita sebutkan, tergolong dalam Al-Qutub Al-Khalafiyyah. Adanya penyelisihan terhadap manhaj dan akidah Ahli Sunnah wal Jamaah, itu kitabnya. Dan orangnya lebih jelas penyelisihannya. Dan di sini kita akan menyebutkan perbedaan antara keduanya, sehingga nanti tidak tersamarkan bagi para penuntut ilmu. Karena terkadang kita melihat ada beberapa referensi. Pernah kami mendapatkan sebuah buku, juga kami dapatkan sebuah skripsi. Di sana disebutkan nama keduanya ini. Hingga terkadang orang yang membaca tidak mampu membedakannya. Dan di sini kita akan menjelaskan. Bahasanya, Syekh Al-Allamah Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi At-Tamimi rahimahullah ta'ala telah meninggal dunia. Beliau hidup di awal didirikannya kerajaan Saudi Arabia. Jadi beliau dakwah mendapatkan dukungan dari Raja Saud ketika itu. Beliau menyebarkan dakwah Tauhid dan memerangi kesyirikan. Beliau mengobarkan jihad ketika itu melawan Rafidah, melawan kaum musyrikin dan orang-orang kafir. Berbeda dengan Muhammad bin Abdul Wahhab Al-Wasabi Al-Yamani. Muhammad bin Abdul Wahhab Al-Wasabi Al-Yamani menyebarkan bid'ah, membela ahlul bid'ah. Dan kita akan menyebutkan tentang keadaan orang ini, walaupun dahulunya dipuji dan direkomendasikan oleh Al-Imam Al-Wadi'i rahimahullah ta'ala. Akan tetapi sepeninggal atau setelah wafatnya Al-Imam Al-Wadi'i, dia menyimpang. Berawal dari pembelaannya terhadap Abu Rahman Al-Adani. Jadi Abu Rahman Al-Adani ini termasuk dari pengajar di Darul Hadis Dammaj, mengajarkan fikih. Kemudian membuat keonaran di sana, membuat fitnah. Sehingga Al-Syeikh Al-Allamah Yahya bin Ali Al-Hajuri, hafizahullah ta'ala, mengusirnya. Ketika mengusirnya, muncul para komentator dan para pembela terutama dari Indonesia juga muncul dari jaringan Luqman Ba'abdu dan para pengikutnya. Mereka bersama-sama membela Abdurrahman Al-Adani, Muhammad Afifuddin dari Indonesia juga, serta Luqman Ba'abdu, Muhammad Sarwini, dan yang semisal mereka. Memuji-muji Abdurrahman Al-Adani, disebut dengan As-Syeikh Al-Faqih, dan yang semisal itu. Dibela-bela. Dengan penguat Muhammad bin Abdul Wahab Al-Wasabi Al-Yamani ini. Dari sini nampak penyimpangan, mulai ketergelincirannya. Hingga ketika Rafidah Al-Husah melakukan pengepungan terhadap darah hadis Dammaj dan memerangi ahlu sunnah yang ada di sana, memerangi kaum muslim yang ada di Dammaj, Muhammad bin Abdul Wahab Al-Wasabi Al-Yamani ini nampak hakikatnya. Dia tidak mengkafirkan Rafidah. Dia menetapkan bahasanya Rafidah itu adalah muslimun. Dan bahkan dia menyalahkan orang yang memfatwahkan jihad melawan Rafidah. Menyalahkan Asy-Syaikh Al-Allamah Yahya bin Ali Al-Hajuri. Menyalahkan Ahlus Sunnah yang bangkit berjihad melawan Rafidah. Jadi nampak keadaannya. Dan dari sini kita bisa membedakan antara Muhammad bin Abdul Wahab An-Najdi At-Tamimi dengan Muhammad bin Abdul Wahab Al-Wasabi Al-Yamani. Sebenarnya perbedaannya sangat jauh. Tidak bisa kita menyamakan, sangat jauh perbedaannya. Namun di sini kita sebutkan sebagai suatu pembelajaran, sebagai suatu peringatan kepada umat tentang Muhammad bin Abdul Wahab Al-Wasabi Al-Yamani ini. Dia menyelisihi ijma'i ahli sunnah. Waqad ijtama'a ahlu sunnati wal jama'ah. Ini maksud kami di sini, ahlu sunnah wal jama'ah telah bersepakat ketika terjadi tragedi Dammaj, perang Dammaj yang dilakukan oleh Rafidah, bahwasanya ahlu sunnati wal jama'ah telah bersepakat anna rafidata kafaratun, bahwasanya Rafidah adalah orang-orang kafir. Sehingga para ulama ahlu sunnah memberikan fatwa tentang kafirnya Rafidah dan mereka menyerukan tentang jihad, menyerukan jihad melawan Rafidah, membela ahli sunnah di Dammaj. Akan tetapi Muhammad bin Abdul Wahab Al-Wasabi ini tidak memfatwakan hal tersebut. Dia dan para pengikutnya, para teman-temannya seperti Muhammad Al-Imam, Abdul Aziz Al-Dura'i, dan bahkan Abdurrahman Al-Adani, serta jaringan-jaringannya, mereka bersatu padu menyalah-nyalahkan ahli sunnah yang ada di Dammaj, tidak mendukung, bahkan membuat pengawuran-pengawuran dan menyebarkan berita-berita nyeleneh yang ujung-ujungnya mereka tanpa disadari, mereka tanpa menyadari telah membela Rafidah. Dan alhamdulillah keadaan mereka Allah Subhanahu wa taala nampakkan, Allah Subhanahu wa taala nampakkan keberadaan mereka. Pada hari-hari ini nampak jelas mereka. Allah memperandakan mereka. Mazzaqahumullah, Allah Subhanahu wa taala mencabik-cabik mereka, merobek-robek mereka. Wa qabbahahumullah, dan Allah memburukkan keadaan mereka, menjelekkan mereka. Dan sekarang telah nampak Muhammad bin Abdul Wahab Al-Wasabi Al-Yamani ini. Dan ketika itu memfatwakan tidak adanya jihad. Ini pun menyelisihi. Menyelisihi apa yang didakwakan oleh para nabi. Jihad akan terus menerus. Walaupun nanti pada suatu zaman terkadang tidak ada jihad, pada zaman berikutnya nanti akan ada. Akan terus ada jihad. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala perintahkan nabinya di dalam Al-Qur'an, ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhan nabiyyu jahidil kuffar wal munafiqin waghluz 'alaihim." Wahai nabi, jihadilah, perangilah orang-orang kafir dan orang-orang munafik dan bersikap keraslah kepada mereka. Perintah ini akan terus berjalan. Perintah ini tidak dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan akan terus menerus. Dari zaman ke zaman nanti akan terus ada jihad. Di zaman Muhammad bin Abdul Wahab An-Najdi rahimahullahu taala bersama Raja Saud, mereka berjihad melawan orang-orang kafir, melawan Rafidah, melawan orang-orang musyrikin. Pada zaman berikutnya, zaman zaman Syekh Jamilur Rahman di Afghanistan terjadi jihad pula. Ulama Ahlus Sunnah memfatwakan jihad ke sana. Jihadnya syar'i. Hingga kemudian terbunuh Syekh Jamilur Rahman rahimahullah ta'ala. Begitu pula ketika terjadi di Ambon, muncul kaum Nasara membantai kaum muslimin, maka para ulama menyerukan jihad. Al-Imam Al-Wadi'i rahimahullah ta'ala di antara mereka yang memberikan fatwa jihad. Jihadnya syar'i. Walaupun kemudian muncul penyimpangan padanya yang dilakukan oleh oknum-oknum yang ikut berjihad. Akan tetapi pada asalnya jihad di sana ketika itu adalah jihad syar'i. Ahlu sunnah. Bahkan kaum muslimin dimotivasi untuk ikut jihad. Jihadnya syar'i berjalan selama 2 tahun. Ketika pemerintah kaum muslimin sudah mau mengendalikan keadaan, mau memegang masalah Ambon, jihad ketika itu sudah lepas, tidak ada lagi. Karena pemerintah telah mengambil alih, diserahkan kepada pemerintah. Akan tetapi sebelumnya, selama 2 tahun, itu adalah jihad syar'i. Yang mengingkari ketika itu, yang mentahdir dari jihad ketika itu, mereka orang-orang yang berpenyakit. Berpenyakit di dalam hati mereka. Baik terpengaruh dengan pemikiran-pemikiran yang disebarkan oleh Hizbiyin melalui Ihaturat atau yang semisalnya. Akan tetapi hakikatnya jihad ketika itu adalah jihad syar'i. Dan itu menunjukkan bahwasanya jihad terus-menerus ada. Setelah jihad di Ambon 10 tahun kemudian, kita dapati di Damaskus terjadi jihad. Para ulama Ahlus Sunnah pun memfatwakan, bahkan di zaman tersebut, yakni pada tragedi Damaskus tersebut, Ahlus Sunnah bersepakat ijma'u ahli sunnati wal jama'ati anna rafidata kafarah. Ahli sunnati wal jama'at berijma' bersepakat bahasanya rafidah adalah kafir. Yakni pada zaman, pada tragedi Damaskus tersebut. Ini ijma' hujjah. Sudah menjadi hujjah hal ini. Tidak boleh diselisih. Akan tetapi Muhammad bin Abdul Wahab al-Wasabi al-Yamani menyisihinya. Karena membela Rafidah, memperjuangkan Rafidah. Bahasanya Rafidah adalah muslimun. Jadi dia tidak merasa puas membela Abdul Rahman sebagai mubtadi, membelanya, menetapkannya sebagai sunni salafi. Tidak puas kemudian membela juga Rafidah. Maka orang-orang misalnya ini, juga orang-orang yang membelanya ketika itu, yang terus bersamanya karena ta'assub, karena fanatik buta, lebih-lebih kalau karena taklid buta, taklid kepadanya, maka mereka dikhawatirkan. Akan nyata sekarang keberadaan mereka adalah ditimpakan kehinaan, kerendahan, terpecah belah yang terjadi di antara mereka. Dan kita khawatirkan ini termasuk dari bencana yang menimpa mereka. Karena mereka saling membela. Membela kebatilan, membela ahlul bid'ah. Sungguh benar apa yang dikatakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. La'anallahu man awa muhdithah. Allah melaknat siapa saja yang membela pembuat kebid'ahan. Dan bila kita melihat keberadaan mereka ini, dari dulu suka membela-bela tanpa melihat al-haq, tanpa melihat hujjah. Tanpa melihat hujjah, langsung mereka bela. Dai-dai di Indonesia yang terpengaruh dengan Muhammad bin Abdul Wahab al-Wasabi ini, seperti itu keadaannya. Luqman Ba'abdu Muhammad Al-Hifuddin, Askari, Sarbini, dan teman-teman mereka, semua terpengaruh dengan Muhammad bin Abdul Wahab ini. Kalau kita melihat dakwahnya mereka, dari dulu, membela ustadznya, tanpa melihat al-haq padanya, dibela. Karena fanatik buta. Kemudian membela Abdurrahman al-Adani. Bukan hanya sekedar fanatik buta, tapi taklid buta. Kemudian membela, membela, membela. Sampai terakhir, disikat juga. Dari awalnya mereka membela dulu, habis itu nanti disikat belakangan. Dibela, habis itu disikat. Dibela, habis itu disikat. Dan ini terus berjalan. Terus terjadi hingga akhir ini. Hingga pada hari ini. Sekarang pun membela Dr. Rabi' al-Madakhali. Dan kita melihat kelanjutannya nanti. Apakah mereka akan sabar bertahan bersamanya dalam kebatilan-kebatilannya, dalam pemikirannya. Dan apa yang kita sebutkan ini untuk menjelaskan tentang Muhammad bin Abdul Wahab Al-Wasabi. Bahasanya dia adalah mubtadi' dal. Kalau Syekhuna hafizahullah ta'ala dahulu, ini Syekh Abu Hatim Sa'ad bin Ba'as rahimahullah ta'ala, beliau menyebutkan Muhammad bin Abdul Wahab Al-Wasabi ini dengan sebutan Abul Hisbiyah. Ini bapaknya Hisbiyah. Kalau Syekh Al-Allamah Yahya bin Ali Al-Hajuri telah banyak menyebutkan tentang dia ini, bahasanya dia adalah Hisbi. Dan keberadaannya di sini sudah jelas untuk kita bisa bedakan antara pemilik kitab Tauhid yang ada di hadapan kita ini, bahasanya beliau adalah Al-Imam Al-Allamah Syekhul Islam Syekh Muhammad bin Abdul Wahab An-Najdi At-Tamimi rahimahullah ta'ala. Jadi nampak perbedaan. Kemudian di antara yang perlu kita jelaskan di sini sebelum kita masuk pada kitab ini tentang Wahabi, penyebutan Wahabi, karena sekarang tersebar di kalangan masyarakat awam tentang Wahabi ini. Jadi ketika mereka melihat seseorang mengamalkan sunnah, mendakwahkan kepada tauhid, maka disebutlah dengan Wahabi. Dan tentang Wahabi ini telah disebutkan oleh para ulama, bahasa sebelumnya sudah ada nama Wahabi sebelum munculnya Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahab ini, yakni Muhammad bin Abdul Wahab An-Najdi At-Tamimi rahimahullah ta'ala, ini sudah ada Wahabi sebelumnya, yaitu seorang Khawarij yang namanya adalah Abdul Wahab bin Rustam. Dia ini seorang Khawarij, dan telah kita ketahui bersama tentang Khawarij keluar dari ketaatan kepada pemerintah kaum muslimin, menghalalkan darah kaum muslimin, mengkafirkan kaum muslimin. Ini Khawarij. Dan ketika itu para ulama telah mentahdir darinya, menyebutkan ini Wahabi. Menyebutkan Wahabi. Dan ini sudah kepada Abdul Wahab tadi. Abdul Wahab bin Rustam tadi. Ketika muncul Al-Imam Al-Mujaddid Al-Allamah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab An-Najdi At-Tamimi rahimahullah ta'ala, musuh-musuhnya pun menyebutkan Wahabi ini kepadanya, menggelarkan gelar Wahabi ini kepada beliau dan kepada orang-orang bersama beliau. Dan metode seperti ini diikuti oleh para mubtadi'ah. Dan kita bisa melihat seperti Muhammad bin Abdul Wahab Al-Wasabi Al-Yamani tadi, ketika melihat dakwah tauhid, dakwah ahli sunnah tersebar di Damaj yang didakwahkan oleh Syekhuna Al-Allama Yahya bin Ali Al-Hajuri, maka Muhammad bin Abdul Wahab Al-Wasabi Al-Yaman ini menggelari dengan Al-Hajawirah. Padahal Al-Hajawirah mungkin sudah ada di zaman sebelumnya digelarkan kepada Syekhuna. Juga yang lebih ngeri Al-Haddadi. Ada Al-Haddadiyah. Haddadiyah sudah ada. Dan Syekhuna Yahya Al-Hajuri Allah Ta'ala sering mentahdir tentang Haddadi ini. Tentang Haddadiyah. Ditahdir. Akan tetapi kemudian mereka mengambil julukan Al-Haddadiyah ini lalu disandarkan kepada Syekhuna, juga orang-orang bersama Syekhuna Yahya Hafizahullah Ta'ala, karena mereka taklid dan fanatik kepada Dr. Rabi' bin Hadi Al-Madkhali. Ketika Rabi' bin Hadi Al-Madkhali menyebutkan Haddadi, mereka pun ikut Haddadi, Haddadi, Haddadi. Sehingga keadaan mereka pun sami'tun nasa yaquluna syai'an fakultuh. Aku mendengar manusia mengatakan sesuatu, maka aku pun katakan. Keberadaannya mereka seperti itu. Apa yang dikatakan oleh masyayikh mereka seperti Ubaid al-Jabiri, maka mereka pun ikut-ikutan. Hampir-hampir mereka pun mengikuti perkataan Ubaid al-Jabiri ketika menyebutkan Syekhuna Iblis Yaman. Hampir-hampir. Dan alhamdulillah penjelasan tentang hal itu telah tersebar. Mereka pun berdiam diri. Akan tetapi masih terus mengikuti. Ketika memfatwakan tentang adanya sekolah yang fatwa-fatwanya sangat nyeleneh, sangat menyimpang, mereka pun mengingkari. Akan tetapi karena ta'assub dan taklid buta, karena bekerja sama terhadap perkara yang mereka sepakati, dan sering memberi uzur terhadap yang mereka perselisihkan, mereka pun memberi uzur kepada Ubaid al-Jabiri, kepada Dr. Rabi' al-Madkhali. mereka pun berjuang bersama-sama. Jadi siapapun yang bersama Syekhuna memperjuangkan al-haq, mendakwahkan tauhid, menerangi kekafiran, menerangi rafidah, al-husah, maka mereka pun mentahdir, digelari dengan hadadiyah. Maka ketika itu sampai di antara mereka, para pengikut mereka meneriakan, akhriju yahil hajuri wa man ma'ahu min dari hadis di Dammaj, keluarkan yahil hajuri dan orang-orang bersamanya dari Dammaj. Kalau dahulu Rabi' bin Hadi al-Madkhali memerintahkan irhal, lengsarkan atau turunkan yahil hajuri dari kursinya, maunya siapa yang naik? Nanti Abdurrahman al-Adani atau yang semisalnya. Terus berupaya untuk mengeluarkan Ahlu Sunnah dari Dammaj. Hingga Ahlu Sunnah keluar. Ketika keluar, baru Dr. Rabi' al-Madkhali berkuar-kuar memfatwakan jihad. Bukan pada tempatnya. Nampak kedangkalan akal mereka. Ini disebabkan berawal dari penyimpangan. Pembelaan kepada Ahlul Batil seperti ini jadinya. Mengundang kejelekan. Karena memang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah sebutkan tadi, la'anallahu man awa muhditsah. La'anat Allah bagi siapa yang menaungi atau membela ahlul bidah. Nah, ini sebagai pelajaran bagi mereka. Dan kita akan masuk pada kitab ini. Kita akan masuk, kita baca sedikit. Qala rahimahullahu ta'ala, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sallam. Kitabut Tauhid. Apa yang disebutkan oleh beliau di sini, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah sampai seterusnya, ini tidak perlu lagi kita jelaskan. Karena pada pelajaran-pelajaran yang telah lewat dari kitab-kitab matan telah kita jelaskan. Langsung kita masuk pada pembahasan. Qala rahimahullahu ta'ala wa qawluhu ta'ala wa qawlullahi ta'ala dan perkataan Allah subhanahu wa ta'ala, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah, yaitu beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Pada ayat ini disebutkan wa ma, ma di sini ma nafi, yaitu penafian, dan ma di sini termasuk dari huruf nafi. Ada dari huruf-huruf nafi yang semakna dengan ma, di antaranya la, huruf la, sebagaimana yang kita lihat pada kalimat tauhid, la ilaha illallah, yang menafikan ilah, menafikan sesembahan. Dan di antara pula huruf nafi yang bermakna seperti ma di sini adalah hal, hal seperti perkataan kita, وَمَا مِنْ طَالِبِ دَارِ الْحَدِيثِ بِدَمَّاجِ إِلَّا وَقَدْ عَرَفَ حَقِيقَةَ الرَّافِضَةِ, dan tidaklah dari penuntut ilmu dari hadis di Dammaj melainkan dia telah mengetahui hakikat Rafidah. Jadi syahidnya di sini wahal, wahal min talibi, wahal di sini. Jadi hal di sini memberikan makna ma, memberikan makna la, yaitu menafikan. Dan pada ayat ini disebutkan wa ma khalaqtu, dan tidaklah aku menciptakan. Ini Allah Subhanahu wa taala tidaklah menciptakan al-jinna wal insa, jin dan manusia, illa liya'budun, supaya mereka beribadah. Pada ayat ini didahulukan menyebutkan al-jin. Kemudian disebutkan al-ins, bukan berarti di sini jin itu mulia daripada al-ins, daripada manusia, bukan berarti demikian. Akan tetapi didahulukan di sini karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sebelumnya khalaqtu, yakni aku menciptakan. Jadi memberikan faedah di sini bahwasanya mendahulukan jin karena jin itu diciptakan lebih dulu daripada manusia. Diciptakan jin baru setelah itu diciptakan manusia, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam surat Al-Baqarah tentang penciptaan manusia. Sebelumnya telah diciptakan jin. Kita cukupkan dulu sampai di sini karena sudah azan. Insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.